Caritana Para Rasul Bab 6. Ret morete Isa sajen abit sajen atambe benyak. Ebek to jeria reng-oreng Yahudi sing ocak Yunani tak lebur kereng orang Yahudi se asli. Sing ocak Yunani ngocak. Bebinian kaula se ampon rade tak melo begene bentuan bereget resa arena seki beki kareng orang. Dedih rasul se 12 orang ruah makompol sakepiana ret morete laju adebu. Tak becek mon sengkok sakan caria ambu aperta akida buna ala pola nakotu ngoros perkara kakana. Teti senyaman tantretan, marabek namile orang kapeto, pele setak cubek nyama. Seeku besaya rona ala ben bijaksana. Bisengkok epang ngorosa bagian orosan jeria. Sebab sengkok sakan cah tak ala kuah laina. Kajabana adua ben aperta akida buna ala malolo. Reng-oreng jeria, pada mau pakat kapan nemu rasul-rasul jeria, laju mele Stefanus. Orang secek percajanah ka Isa, ben eko besai rona Allah. Selaena seepele i Arya, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, ben Nikolaus dari Antiochia. Orang jeria, ben orang Yahudi, tapela masuk agama Yahudi. Sekapeto jeria, ya cuaki kesul rasul, Sul rasul jeria laju atua menyoonaki berkata pangeran kaangkui reng-oreng jeria. Dedih berta dari Allah sajen beletrah, ben retmurite Isa e Yerusalem sajen atambe benyak. Ben benyak kia mam imam separcaja ke Isa. Stefanus talebet e berkatih bi Allah, sampai mabedeh kaajiben ben keanean-keanean sebenyakna iadena oreng benyak. Tapi bedereng oreng si amosoh ke Stefanus jeria, ya Arya, reng-oreng anggotanah kenenganah kebaktianah reng-oreng martikan. Reng-oreng anggotanah kenenganah kebaktian jeria. Reng-oreng Yahudi dari Kirene ben Alexandria. Reng-oreng jeria ben reng-oreng Yahudi laena si dari Kilikia ben Asia aku ke ben Stefanus. Tapi reng-oreng jeria tak bisa ala ben ke ocakna Stefanus. Sabab rona ala maringi Stefanus jeria kebijaksanaan kangkui abu debu. Jadi reng-oreng jiria nyokok reng-oreng lain, esoro ngocak kandaria. Kaula mereng oreng panikah nyanyiah Musa sarang Allah. Kanda jiria cara nareng-oreng gelek nasmanaseh reng-oreng laina. Pin pamimpin Yahudi benru guru agama. Salana jiria, reng-oreng buruh laju entar nangkep Stefanus. Stefanus pas ekebe ngadep kamah-kamah agama. Reng-oreng gelek ngibe sesakseh sepada abri keterangan setak bener perkara Stefanus. Cana sesak saya jeria. Orang panika terus-terusan nyanyiah pada leman soceh. Sarang nyanyiah papa kona Allah. Saya panapak sarang Musa. Kau launing mereng. Orang panika ngocak. Je Isa dari Nasaret ka Isa. Maku jureh pada leman soceh panika. Serta ngobah satu jen adet. Saya toronaki Musa kapan jenengan sarang kaulis teje. Sakabiana orang sebeda emah kamah agama jeria. Pada manteng ka Stefanus. Ebeto jeria. Raina Stefanus katon akan tarainam malaikat.